Mitra Bisnis, sejumlah kasus pedofil di Indonesia, pelakunya hanya dikenakan hukuman sangat ringan. Beberapa pelaku warga asing di Bali hanya dikenakan penjara 3 tahun, bahkan ada yang hanya 9 bulan. Belum lama ini juga ada gerakan petisi untuk merevisi ancaman hukuman maksimal kejahatan seksual anak-anak yang saat ini hanya 15 tahun. Tergolong ringan dibanding sejumlah negara seperti Tiongkok yang menerapkan hukuman mati. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan model sekaligus presenter, Olga Lydia. Mbak Olga, apa komentar Anda soal ini? Yang paling penting sebetulnya sih hukumannya itu tidak tegas, itu yang paling utama. Dan itu berawal dari satu pandangan bahwa ini bukan masalah yang serius, kalau saya melihatnya seperti itu. Yang repot adalah pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, bukan terlibat secara langsung dan bahkan mungkin bukan pelakunya, itu juga tidak melihat masalah ini sebagai sesuatu yang serius. Katakan yang terjadi di JIS, di Sukabumi, ataupun dimanapun, gitu. Kadang-kadang orang di sekitarnya itu berusaha menutupi. Jadi sebagai sesuatu yang memalukan, gitu. Karena memang tipe kejahatan ini adalah tipe kejahatan yang korbannya, gimana ya, sudah menjadi korban, pada saat ini diusut ke pengadilan, dia seperti menjadi korban lagi, gitu. Karena menjadi sorotan, kemudian juga harus ada proses interogasi, proses pengadilan, dan sebagainya, gitu. Sebagai saksi, sebagai segala macam lah gitu. Jadi memang tipe kejahatan ini kejahatan yang khusus gitu, yang lain, yang istimewa gitu. Karena itu sebetulnya hukumannya pun juga harus istimewa dan harus punya hakim yang punya apa ya pandangan yang sama dengan memandang bahwa ini juga adalah kejahatan yang istimewa yang tidak bisa hanya dihukum sekian bulan saja. Gitu. Itu yang harus diluruskan saya pikir. Kalau terkait masa tahanan yang dikritik terlalu ringan, Mbak? Masa tahanan tentunya kalau maksimal 15 tahun kenapa bisa jatuhnya cuma beberapa bulan ya? Ini mencurigakan sekali gitu. Karena ini kan kejahatan yang luar biasa. Apalagi pedofil ini kepada anak-anak. Ini mempengaruhi masa depan satu jiwa loh. Apalagi kalau misalnya seperti di Sukabumi sampai puluhan anak. Itu gimana? Ada berapa anak yang terganggu secara emosional, terganggu secara kejiwaan? Ya ginilah kalau kita melihat ini sebagai sesuatu yang demikian gerhananya gitu ya, bahwa seorang bisa recover demikian cepat. Ada 89 anak yang masa depannya terancam. Apakah mereka menjadi orang-orang yang nanti membantu membangun bangsa, atau mereka nanti malah kalau tidak tangani dengan baik, mereka menjadi korban yang akan terus-menerus harus diperhatikan gitu. Jadi dalam arti ini efeknya tuh sangat-sangat besar gitu. Pengaruh masa depan begitu banyak anak gitu. Dan anak-anak yang belum menjadi korban ini kan harus dilindungi juga gitu. Dengan ancaman hukuman yang tinggi untuk orang yang berpikir ulang. Sehingga karena itu saya pikir penegakannya harus baik. Masyarakat juga harus paham bahwa ini adalah masalah yang serius. Kemudian ketiga ya memang kita harus awasi gitu jalannya pengadilan seperti apa gitu. Lalu Mbak, masalah lainnya adalah korban atau orang tua dari si anak cenderung malu untuk mengekspos masalah ini atau melaporkan masalah ini ke pihak berwajib karena takut mendapat olokan dari lingkungannya. Bagaimana Mbak melihat hal ini? Karena itu makanya harus ada banyak sisi yang harus kita perhatikan gitu. Sebagai masyarakat, kita misalnya sebagai tetangganya, sebagai temannya, sebagai saudaranya, juga harus memberi encouragement gitu, memberi dukungan, memberi perlindungan juga gitu, bagi korban dan keluarganya gitu. Banyak sekali yang mengatakan bahwa, oh itu orang tuanya tidak perhatian misalnya. Misalnya hal-hal seperti itu membuat korban dan juga orang tuanya menjadi tidak ingin mengungkapkan gitu. Kita harus memberikan perlindungan kepada korban dan juga keluarganya. Dan perlindungan itu bukan berarti kita jagain rumahnya, kita kasih satpam, bukan. Tapi perlindungan itu kan juga terhadap kejiwaan mereka, bahwa mereka pasti terpukul dengan kasus ini. Janganlah ditambah-tambah dengan komentar-komentar yang nggak perlu gitu. Kayak, wah ini sih ibunya sih sibuk gitu kan. Ah bapaknya sih nggak peduli, kayak gitu-gitu. Itu nggak penting dan nggak perlu. Jadi memang tidak hanya penegakan hukum yang harus ditingkatkan, tapi juga masyarakatnya pun harus disembuhkan. Karena kadang-kadang saya pikir masyarakat kita juga agak sakit ya, udah korban, tapi kita malah menyalahkan korbannya gitu. Itu kan agak sakit sebetulnya. Demikian model sekaligus presenter Olga Lydia. Saya Wendy Lim.